Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Intahayna min ad-darsil awal. Kita sudah selesai dari pelajaran pertama, ya. Nah, pelajaran pertama mengajarkan kepada kita kalimat-kalimat tentang hadza. Ingat bahwasanya pada pelajaran pertama sampai pelajaran 10 saja yang baru Anda temukan itu masih babak dhammah. Jadi antum jangan ragu mengucapkan kalimat yang antum nanti ingin sebutkan. Pokoknya ini kita sekarang babak dhammah. Kalau enggak dhammah saja, dhammah tanwin. Dan kalimat yang pertama dikenalkan adalah kalimat hadza untuk menunjukkan benda-benda yang dekat dengan kita. Ya. Hadza kitabun. Ahadza kitabun? Naam, hadza kitabun. Wa ma hadza? Hadza sarirun. Wa ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Hadza najmun. Ma hadza? Ma hadza? Ahadza hisanun? Hadza jamalun. Ahadza kalbun? Wa man hadza? Hadza rajulun. Wa man hadza? Mudarrisun. Man hadza? Hadza waladun. Ini kalimat-kalimat kalau kita mau mengungkapkan kalimat tersebut ada dekat dengan kita. Hadza kalbun. Hadza qittun. Ya. Kalau mau bertanya, imma dengan a hamzah istifhamiyah atau dengan kalimat ma kalau belum tahu. Ma hadza? Apa ini? Kalau A, ini nanti jawabannya antara baina na'am wala. Kalau ya, jawab dengan na'am. Kalau tidak, la. Kalau bukan, la. Ahadha talibun? Na'am. La, hadha tabibun. Hadha tabibun. Kalau bukan, la, hadha tabibun. Kemudian, kalau misalkan ini terletak di sini sekarang, maka yang kita gunakan bukan hadza lagi karena ini sudah sebelah sana. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Hadza qamisun. Ini di sini. Hadza babun. Dzalika baitun. Dan sekarang ada kalimat dzalika. Prinsipnya sama. Dzalika, hadza, kalimat-kalimat setelah itu jangan ragu. Pokoknya baca dhammah. Baca dhammah. Kemudian kita diajarkan kalau kalimat-kalimat setelah itu adalah kalimat-kalimat yang tidak ada alif lam. Sebutkan dengan kalimat yang tidak berimbuhan alif lam. Ya. Hadza, nah, apa? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Sebutkan dengan kalimat yang biduni al-alifi wal lam. Hadza kitabun. Wa dzalika qalamun. Hadza ahadza kitabun. Ahadza kitabun. Na'am, hadza kitabun. Wa ma dzalika? Dzalika najmun. Wa man? Mana wa man? Waman dzalika? Dzalika rajulun. Man dzalika? Tayyib. Hadza kitabun wa hadza kitabun wa hadza qamisun. Dzalika qalamun. Dzalika najmun. Wa dzalika talibun. Wa dzalika rajulun. Idan dzalika untuk sesuatu yang maksudnya jauh dari kita. Baik. Hadza ma na'khudhuhu min ad-dars ats-tsani. Ini yang akan kita ambil ya, penjelasan selanjutnya pada pelajaran yang kedua. Ya. Naqra ma'a ba'd. Ya, kita baca bersama-sama. Ad-dars ats-tsani. الدرس الثاني ذلك ذلك ما ذلك ذلك نجم هذا مسجد وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا لا ذلك قط لا ذلك قط ما ذلك ذلك سرير من هذا ومن ذلك من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ما ذلك ذلك حجر ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن هذا سكر وذلك لبن طيب ما هذا hadza hajar iya hajar kia-kia gimana nyenak nyenak nusa gede kantong atau dah ini hadza hajarun ayo hadza hajarun fama hadza hadza kursiyun وما هذا هذا سرير فهمني يمن جانك طيب ذلك حجر وذلك سرير ذلك ما هذا هذا كتاب طيب jadi kalimat-kalimat yang kalau misalkan agak jauh jangan lupa dengan kalimat dzalika. Nah. Fadhil iqra min janbil ayman wa janbil ayyasar thumma min jihatil wusta. Fadhil sanu palih dia, sanu palih dia, sanu palih dia. Wa syadad. Ya, iqra. Terus, habiskan. Ada masjidun, wadzalika baitun. Ada tonun, wadzalika imarun. Wadzalika kalbun, wadzalika pintun. Wadzalika salirun. Man hada wa man dzalika. Ada mudarisun, wadzalika imamun. Wadzalika dzalika hajarun. Ada sultanun, wadzalika abanun. Nah, tafadhal. Siapa? Belakang. Nah, untuk jazakumullahu khairan. Sekarang terakhir siapa? Maksudnya terakhir diterjemahkan. Baca kemudian terjemahkan. Ad-darsu tsani, terjemahkan sampai habis. Fadhal. Ayo. Semuanya sudah maknanya perhatikan, kita sudah menambah kalimat dzalika dalam ungkapan ya, dzalika ini untuk tidak lupa dibiasakan ya. Biasanya kita terbiasa dengan malunya ya, dibiasakan malu, jadi enggak dipakai aja gitu, karena asa kumaha gitu ya, padahal kita coba ya, kalau misalkan bisa mengkondisikan bahasa ini terucap ya dalam obrolan, pakai nggak apa-apa, ini lughah ahli jannah daripada was I am the ah, misalkan jangan sampai merasa terlalu dignity lah, terlalu maju kalau kita menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Tamrinun atau tadribun, sama tamrinun tadribun, latihan. Iqra waktub. Lihat di sini sekarang kita diperkenalkan dengan kalimat-kalimat yang kita sudah belajar, kemudian ditulis dalam bentuk yang penampakannya tidak ada harokat. Ya, jangan salah baca. Ya. Coba kira-kira siapa yang lupa bacaannya? Yang mau lupa baca, biar enggak lupa. Contoh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Perhatikan. Jadi jangan ragu membaca kalimat setelah hadza. Kalaupun sekarang kalimatnya tidak ada harokat. Anda bilang tadi ini babak tomah tanwin. Ya. Sekarang kita masih di bab tomah tanwin. Jadi setelah hadza, setelah dalika, sementara ini baca dulu seperti itu. Nanti kalau ada yang tidak tanwin dikasih tahu. Ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya. Man dzalika? Dzalika imamun. Imamun. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Jangan ragu, baca seperti itu. Baik. Ulangi kemudian terjemahkan. Man yaqra'u li hadha tamrin? Tafadhal. Selanjutnya di situ tertulis al kalimatul jadidatu. Al jadidatu fi hadi fi hadza dars. Ya. Kalimat-kalimat yang baru pada pelajaran ini cuma 4. Imamun, hajarun, sukkarun, labanun. Ini buktinya bahwasanya yang lain itu sudah kita dapatkan pada pelajaran 1. Ya. Yang sedikit imamun, hajarun, sukkarun, labanun. Itu kalimat-kalimat barunya. Ini apa? Nanti pelajaran tiganya dibawa lagi, ada yang baru lagi disebut lagi seperti itu. Baik. Nah, ini demikian kalimat yang disertakan dengan hadza dan dzalika. Kemudian ma hadza, ahadza dan man hadza. Apa bedanya ma dengan man? Ma hadza dengan man hadza? Siapa? Jadi kalau man itu untuk bertanya tentang profesi atau nantinya tentang siapa? Orang, ya. Adapun ma untuk isim kata benda. Lanjutkan kepada ad-darsu tsalits. Ad-darsu tsalits berarti kan di sini nanti kita akan mulai belajar dua kalimat. Yang satu ada alif lam, yang satu tidak ada alif lam. Tapi tetap masih dhammah. Ya, tetap masih dhammah. Patokannya pokoknya kalimat yang tidak ada alif lam baca tanwin. Gitu aja. Kalau ada alif lam jangan ditanwin. Ad-darsu tsalitsu, pelajaran ketiga. Di sini ada contoh baitun. Kalimat baitun. Kalimat ini ketika diimbuhi alif lam jadi al-baitu. Kitabun jadi al-kitabu. Qalamun jadi al-qalamu. Jamalun jadi hajarun. Sarirun. Qalamun. Kursiyun. Talibun. Rajulun. Najmun. Baitun. Jamalun. Babun. Qamisun. Kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang tidak ada alif lam baca dengan tanwin. Yang ada alif lam baca dengan dhammah saja. Nah, al-qalamu maksurun. Baca. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Lihat, dua kalimat, yang satu alif lam, yang satu tidak ada alif lam. Dua-duanya dibaca dhammah, tapi yang kedua dibaca tanwin. Kenapa? Enggak ada alif lamnya. Enggak ada alif lamnya. Nanti kita akan secara tadrijian, ya, secara tahap demi tahap dikenalkan kalimat yang dua kalimat, ya, dua kalimat. Nanti lain bacaannya. Kalau seperti ini bacaannya dhammah. Kalau lain lagi nanti bacaannya bagaimana? Dua kalimatnya sama dua kalimat. Makanya perhatikan dulu sekarang yang kalimat dua-duanya harus dhammah, tapi yang satu harus tanwin. Ya. Yang pertama dhammah, yang kedua juga dhammah, tapi dhammahnya dhammah tanwin. Nah, baik, siapa yang mau membacakan dari al-qalamu maksurun? Tafadhal, iqra mubasyaratan. Baca langsung. Sampai waqifun. Tafadhal. Nah. Nah. Tapi sekarang banyak lagi contohnya, ya. 10 ada 10 contoh yang menampilkan bagaimana kalau kita menemukan kalimat-kalimat yang seperti ini. Susunan dua kalimat yang salah satunya berkaitan dengan yang lainnya, saling yang satu menerangkan yang lain, ya, yang kedua ini menerangkan yang pertamanya, ya, jadi susunan-susunan seperti ini adalah susunan yang menerangkan kalimat yang pertama, yang keduanya itu menerangkan kalimat yang pertama. Fadhal, siapa yang mau bacakan? Min al-raqm al-wahid ila al-raqm al-ashir. Ya, Abdul. Nah. Wasikhun. Wasikhun. اللبن اللبن حار حار القميص نظيف جزاكم الله خيرا. Selanjutnya baca ulang kemudian terjemahkan. Al-qalamu maksurun, dari al-qalamu sampai terakhir al-qamisu nadhifun. Tafadhal, man yaqulu ana aqra'u laka. والقلم Pelajaran ketiga menerangkan tentang keterangan, ya, yang menerangkan kalimat sebelumnya. Ingat dibacanya semuanya dhammah, yang tidak ada alif lam dibaca tanwin. Dan ambil beberapa latihan. Tamarin, tamarinu. Jangan baca salah. Tamarinu, bacanya tamarinu, artinya apa? Latihan, latihan. Karena ini ada banyak. Kalau tadi cuma satu, jadi tamrinun. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca perintahnya. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Apa artinya? Bacalah dan tulislah dengan serta dengan menjelaskan akhir-akhir kalimatnya. Dengan menjelaskan akhir-akhir kalimatnya. Iqra'u jami'an. Baca semuanya bareng. Nah, terus kalimat yang tidak ada alif lamnya baca tanwin, jangan ragu ya. Maun di sini belum dikenalkan kalimat yang tidak ada alif lam tapi dibaca dhamma, nanti ada. Tapi sementara ini semuanya kalau tidak ada alif lam baca tanwin dhamma ya, jangan ragu membacanya. Nah, sekarang siapa yang mau sendiri? At-tamrinu tsani. At-tamrinu ats-tsani, yang kedua. Latihan kedua. Kalimat semuanya tidak ada harokatnya, tapi sudah, makanya jangan salah baca. Ya. Pastikan kalau anak baca ulang-ulang itu maksudnya begitu. Yang ini baca masih yang itu, yang ini baca masih yang itu, yang ini terakhir nanti diterjemahkan. Ya, fadhal, karir. Ya, siapa yang mau ulang? Man yurid an yukarrir al-qira'ah thumma tarjim. Ya, dengan menterjemahkannya. Baca kemudian terjemahkan. Man yarfa' yadah. Siapa yang mau angkat tangan? Cuma angkat tangan aja. Man yarfa' yadahu thumma yaqulu ana aqra'u. Tadda anta ya bunay. Ayo. Maksur. Thank you. al-maftuhun. Assalamualaikum, jazakumullahu khairan. Nah, itu ya untuk menerjemahkan jumlah seperti ini. Biasanya kalimat yang pertama disebut itu dalam bahasa kita. Baju itu kotor, guru itu baru. Ya. Kalau secara lebih perkataannya ada kalimat adalah ya, meja itu adalah rusak. Ya. Jadi asalnya seperti itu untuk mendekatkan paham pemahaman nanti ke dalam kalau kita belajar apa tata bahasanya. Dan ini kita tidak dikenalkan sama kan untuk itu pokoknya makanya cermati saja apa yang diberikan pesan-pesannya. Oh, ini pesan yang tersimpan di sini, kalau ada kalimat yang alif lam baca begini, yang tidak ada baca begini ya, kemudian sebisa-bisanya Anda pahami terjemahannya begitu ya. Biasanya yang ini menerangkan yang ini, jadi ketika menerjemahkan seperti tadi, al-maktabu maksurun, meja itu rusak. Al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Sebab nanti ada kalimat nanti yang seperti ini, tapi artinya lain lagi. Ya. Nanti secara bertahap terus diantarkan. Ya, al-muhim pada pelajaran ini adalah pelajaran yang kalimat-kalimat yang kita dapatkan dibaca dhammah. Sudah berapa lembar kita belum diantarkan pada bacaan yang kasroh. Nah, nanti akan dikenalkan bagaimana membaca yang kasroh, bagaimana membaca yang fathah. Tayyib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita juga cukupkan sementara untuk kajian lughah Arabiyah ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Adapun jika ada kekeliruan, jangan sungkan-sungkan untuk ngasih tahu. Ya, barangkali masih ada yang ana yang salah, antum yang benar, sehingga kita masing-masing sama-sama belajar, ya, agar kesalahan itu tidak ada. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.